Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam engkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah, kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya ing pundi kula kali panjenengan kalau wingi sampun dipunaturake bahwa kita tidak pernah lepas dari yang namanya ni'matul ijad lan ni'matul imdad. Semenjak kita terwujud di dunia, kita terkena yang namanya ni'matul ijad. Setelah kita hidup, maka kita dibantu dengan yang namanya ni'matul imdad. Saniki monggo pengawasan kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faqatuka lakadhatiyatun. Faqatuka utawi sifat banget karepe siro. Sifat banget butune siro laka kaduwe siro. Dhatiyatun iku bangsa dhat. Ai idza sabata tegese arikalane wis tetep. Apa anna nikmat lail ijad sak temene nikmat lorone mujutaken wal imdadi lan nikmat bantu lazimatani iku kang netepi karone laka maring siro wa anna kalan sak temene siro fi dzatika ing dalem zat siro adamun iku ora ono laulahuma lamono ora ono utawi nikmatul ijad wal imdad iku maujud. Laulahuma lamun ora ana utawi nikmatul ijad wal imdad iku maujud fal faqatu mongko utawi sifat butune sira sifat banget butune sira idzan ing dalem nalikane ki adam latiyatun iku kang bangsa zat laka kaduwe sira wal ittiraru utawi sangete kepeksa sangete buto lazimun iku kang netepi liwujudika maring wujute siro lihtiyajika krono butuni siro ilal maula maring zat kangwasani piptidai wujudika endalem kawitane wujute siro wafi idamati lan endalem ngelanggungakan wujudika alaika engatasi siro. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, fakotu kalaka zatiyatun. Sangete butuh kula kali panjenengan datang Gusti Allah itu adalah merupakan kebutuhan zati. Merupakan kebutuhan sing boten saged lepas saking diri kita. Selamanya kita akan butuh. Saklawase kula kali panjenengan akan terlihat sangat membutuhkan. Dengan yang namanya ni'matul imdad ijad wal imdad. Artine idza tsabata anna ni'matail ijadi wal imdad lazimatani laka. Lek pancene nikmat ijad lan nikmat imdad itu selalu menetap pada diri kita dan kita sudah tahu dalam zat kita bahwa kita ini sebetulnya tidak ada. Andai kata mboten wonten ni'matail ijad wal imdad, dadi lek pun koyok ngoten berarti kula ambek sampean niki botone nang Gusti Allah niku zatiyah, enggak iso terlepaskan. Sampean dadi wong ndak duwe ya boto nang Gusti Allah. Sampean dadi wong suge ya tetep boto nang Gusti Allah. Ini tidak bisa terlepas dari kita. Niku namanya zatiyah, kebutuhan kita secara zat enggak bisa terlepas. Maksudnya niku wal ittiraru dan tingkah darurat tingkah sangat butuh lazimun liwujudika itu selalu menetap pada wujude kula panjenengan sedaya krana napa krana kula ambek sampean mulai sik durung ana sampai kajenge ana niki kula ambek sampean selalu membutuhkan datang Allah Subhanahu wa taala niki keterangane sampun sami kali kala wingi. Lakin hadzal ittiraru tapine utawi ikilah sangete kepeksa sangete butuh yakhfa, khofia yakhfa, khofaan yakhfa iku samar opo hadal itiror ala ghalibin nasi ingatasi kaprah-kaprai menungso. Wa yaghfuluna lan lali sopon nas an husaking hadal itiror idha damat alaihim ari kalane dadi tetep alaihim ingatasi ghalibin nas opo sihatu abdanihim sehate piro-piro badanin nas wa kathrotu amwalihim lan akeh-akeh piro-piro bondoni nas. Tapi akeh-akeh sifat butuh nang Gusti Allah niki kadang-kadang sirna dari akal kita, sirna dari tubuh kita. Kebanyakan kita ini lupa datang keadaan bahwa kita sangat membutuhkan Allah niki, kita lupa ketika kita sudah mendapatkan satu kesehatan. Wong lek tepake waras niku akeh-akeh lali. Ya napa karepe lali? Kula mboten niki masih sehat kula eling. Iya akali eling. Tapi ketika dia punya kesehatan, tangannya bisa bergerak, kakinya juga bisa bergerak, niki justru tangan dan kaki niki panjenengan pergunakan untuk kemaksiatan dateng ngarsane Gusti Allah. Kula ambek panjenengan lali. Lek kenikmatan sehat ini adalah merupakan nikmatul imdad saking ngarsane Gusti Allah. Yang semestinya kalau kita sadar, nikmatul imdad ini tidak kita pergunakan nang barang sing melanggar perintah Gusti Allah. Niku jenenge lali. Awake dikei waras, awake dikei sehat, wayahe sembayang ndak sembayang. Tapi lek kongkon bal-balan cakang, lha niki jenenge nuwun sewu. Niki lali nang nikmatul imdad saking ngarsane Gusti Allah. Awake dikei waras, dikongkon sembahyang ngaras-arasen. Padahal itu perintahnya Allah. Tetapi lek ana perkara maksiat sampean ana ndek ngarep, lali niku jenenge. Bahwa kenikmatan ini sebetulnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan kesehatan ini sebetulnya diperuntukkan ibadah. Duduk kangge maksiat. Ngoten lho. Nun sewu kula lek ngomong ngeten iki lepas dari hukum dulu. Artinya keharusan kita seorang manusia yang selalu mendapatkan nikmat saking ngarsane Gusti Allah adalah harus pandai-pandai bersyukur setiap saat, setiap waktu. Lek mboten pandai bersyukur, kula kali panjenengan iki jenenge lali. Lek pun lali, ya rumoso awake ndak butuh nang Gusti Allah. Wa kathratu amwalihim, kadang-kadang wong lek ngrasa duwe akeh niku lali. Kalau kekayaan yang kita miliki ini sebetulnya adalah saking ngarsane Gusti Allah. Lali punan kula kali panjenengan kalau kenikmatan ini dugine saking Gusti Allah. Dadi akhirnya duit yang kita miliki, kekayaan yang kita punyai ini tidak diperuntukkan jalan-jalan yang baik, tetapi kita pergunakan untuk jalan-jalan yang melanggar datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Iku krono lali. Akeh-akeh menungso niku lali. Selagi dia banyak harta, selagi dia masih dalam keadaan sehat, akeh-akeh lali. Makanya wonten ing hadis, mari kita perhatikan, kita berhati-hati akan datangnya perkara limo. Sak durunge perkara limo sing liyane teko. Nggih terkenal kados wonten di hadis itanim khamsan qabla khamsin niku. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ngati-ngati. Napa kok ngoten? Kuatir kula kali panjenengan iki lali. Kalau kita ini selalu membutuhkan nikmatul imdad. Lek menungso niku pun urip, maka kebutuhannya adalah nikmatul imdad, nikmat bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Lolek pun lali faya ribuna mongko podo lali soponas hina izin mongko podo sirno soponas podo ngarani goib soponas hina izin ing dalam nalikane iki damat alaihim sihatu abdanihim wa kathratu amwalihim sirno an sifatihim saking sifatin nas adzatiyah kang bongso zat. Nopo sifat sing bongso zat? Sifat sing bongso zat adalah butuh. Menungso niku mboten saged mboten butuh. Kabeh menungso niku butuh. Lho lek duwe akeh niku kadang-kadang lali. Lek duwe wonten niku kadang-kadang supe. Mboten eling datang Allah Subhanahu wa taala kita enggak ingat. Fayuridu. Nah, ketika kula kali panjenengan sudah melupakan bahwa diri kita punya sifat ittiroriyah, sifat butuh teman nang Gusti Allah, sifat sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah kadang-kadang mengingatkan kita. Carane fayuridu. Fayuridu moko neka akan sopo Allah alaihim ing atasin nas asbabal itirori ing biro-biro sebabe kapakso liyudzakira trapun ngilingaken sapa Allahum ing enas zalika ing mengkono-mengkono sifatihim adzatiyah. Allah nekaaken datang menungso sebab-sebab yang menjadikan mereka itu tampak butuh nang Gusti Allah. Allah menampakkan, mendatangkan sebab-sebab sifat, menampakkan sebab-sebab yang menjadikan mereka niku ketok butuh nang Gusti Allah. Napa niku? Kayak coba. Lho lek wis dicoba niku biasa atine muni Allah. Kadang ndak tahu maca istighfar malah maca istighfar. Ngoten nggih. Niku menungso. Lek sik durung kena coba mboten krasa menungso niku. Kayak dene tiang merasakan terangnya lampu, dia enggak akan bersyukur kecuali setelah lampu itu padam. Lek wis padam krasa bahwa padam ini adalah merupakan bencana. Setelah padam hidup lagi lho, hidupe lagi niki kula kali panjenengan akeh-akeh muni alhamdulillah. Pada saat lampu padam kita mengatakan astaghfirullah. Iku gedhokan saking Gusti Allah niku. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharin amin wa wurudul asbabi. Utawi tumekane biro-biro sebab ila asbabil ittirar maring biro-biro sebab kepeksan. Wahia utai asbabul itiror al umuruk iku piro-piro perkoro al kohriyatu kang bongso nyereng kang bongso kepakso min marodin bayani saking loro wajuin lan luwe wa atsin lan ngelak wa harin lan panas wa bardin lan adem wa ghairi dhalika lan liyane mengkunu-mengkunu al madkur iku mudhakkiratun kang padha ngelingaken apa urut laka urudul asbab laka maring sira bima ing barang alba utai ba zaidatun iku tambahan. Lek ba zaidah niku berarti mboten wonten maknane, artinya kalimat yang dimasuki oleh ba itu sekaligus langsung menduduki sebagaimana menjadi makmul daripada kalimat yang sebelumnya. Bima ing barang alba utai bak zaidatun iku tambahan au bimakna lam mutoklan kang gimana lam khofia kang samar opo ma alaika ing atasi siro minha saking alfako alfako ditegesi banget dibutuh wal itirori ditegesi banget dibutuh dati lek ngetan wurudul asbab mudhakiratun laka bima khofia alaika minha tumekane piro-piro sebab sing rupa sababil ittirar tumekane pira-pira sebab sing ndadekno kula ambek sampean iki ketok nemen butuhne nang Gusti Allah itu sebetulnya mengingatkan kepada kita akan sesuatu yang sering kita lupakan. Napa yang sering kita lupakan? Nggih, butuh nang Gusti Allah, Mang. Jarang tiang niku punya perasaan dia membutuhkan Allah niku jarang. Mesti pun nek dagang hitungannya ya kalkulator. Barokah niku mboten wonten. Siji tambah siji ya tetap loro. Dua tambah dua tetap empat. Ini yang manusia sering melupakan. Akian lali nih menungso datang ngeten-ngeten niki. Samar. Koyok-koyok wis dak butuh nang Gusti Allah. Dikei loro titik terus. Astagfirullah. Dikei coba titik. Astagfirullah. Kok ndak anak coba rasane ndak kira muni astagfirullah niku. Barang pun dikei coba mulai muni astagfirullah. Sak derenge wonten coba ndak muni blas. Mboten muni astagfirullah. Keluwen singkatene dipangan mboten wonten malah eling nang Allah. Duh ya Allah. Awake iki itu sapa nang pangeran? Lah menungso lek bunga terus akean lali ni. Mboten eling nyebut mboten kira. Sok-sok kadang-kadang menungso niku lek pun kathah menerima nikmat saking Gusti Allah, kadang-kadang lali bahwa nikmat ini datangnya saking ngersane Gusti Allah. Akhirnya nikmat yang dia terima digunakan pada jalan yang tidak semestinya. Dikai sehat awake malah digawe sakliyane ibadah. Gawe sembahyang poko sing enak. Lesan niki nang Allah dikai waras iso cetha muni apa-apa guneman enak rungonane, justru malah cangkem kula kali panjenengan digawe pisuan. Cangkem kula kali panjenengan digawe ngakali wong. Cangkem kula kali panjenengan digawe ngilokno wong. Cangkem kula kali panjenengan digawe nukari wong, tukaran karo wong podo islami. Ini namanya lupa bahwa nikmat ini sebetulnya dari Gusti Allah. Kaya tiang pegawai ngoten lho, digawe mobil nang atasane, itu masa akan digunakan untuk kepentingan lain. Nuwun sewu Pak Camat, niki digawe jatah mobil nang pemerintah. Lho mobil digawe pemerintah ini terus digunakno kangge keperluane keluargane dhewe, digunakno keperluane sesuatu yang tidak ada berkaitan kali kepemerintahan. Niki napa mboten izin kula kali panjenengan nang Gusti Allah lek modele kaya ngeten. Itu masih belum seberapa, sing paling nemen dikei jatah mobil nang atasan justru ditabrakno montore. Tidak digunakan dengan semestinya. Nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kongsen. Taruhlah tubuh kita ini adalah mobil dinas. Masa mobil dinas ini akan kita gunakan untuk perbuatan yang maksiat? Kan mboten. Masa barang-barang dinas yang datangnya saking Gusti Allah ini kita pergunakan untuk melanggar perintah Gusti Allah? Tidak. Ndak pantas andai kata kita gunakan seperti itu, mboten pantas. Lah kulo kali panjenengan lali lek niku nikmat saking Gusti Allah, akhirnya digawe sak karepan, digawe ndak ketemu karuane, digawe melanggar perintah Gusti Allah. Lek ono larang, lek ono perintah Gusti Allah ndak dilakoni, lek ono larangane Gusti Allah justru dilanggar. Ya dengan menggunakan tenaga, dengan menggunakan kesehatan, dengan menggunakan kekayaan yang mestinya aslinya niku ndugi nih saking ngersane Gusti Allah. Nami lo kulo kali panjenengan mandar muka nang Gusti Allah niki ndak didadekno wong sing lali. Didadekno wong sing selalu ingat dateng ngarsane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan orang yang selalu ingat bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita terima menika ndugine saking ngarsane Gusti Allah. Apaan pekeling niku? Asbabul ittiror niku. Ya kata kayak luwe. Kayak loro, ngelak, yang lek pun ngelak ni kuala eling ya Allah, cek pekaki rek. Goroan ngelak rasane tapi tak nemu banyu lho, ni baru eling nang Gusti Allah. Jadi datangnya musibah, ini ojo dianggap musibah sing teko. Sing api, lek wonten musibah, balak rupono pemawon yang datang kepada diri kita, mari kita anggap ini sebagai cambuk untuk pengingat bagi diri kita. Cambuk peringatan kangge awak kula kali panjenengan sedoyo. Peringatan ini. Peringatan. Mengingatkan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita ingat-ingat. Fa idza kuntamu ko arikalane wis ana sira. Iku fi ghaflatin ing dalem lali anitirorika saking hajate sira. Azati kang bangsa zat. Wa auratalan nekaken sapa Allah alaika ing atase sira maradon ing penyakit au fakron uto ing kefakiran itororta mongko hajat sira ilaihi maring Allah. Nek kula ambek sampean wis lali nang Gusti Allah saking sifat kepeksone niku wau biasa nang Allah dikei loro dikei fakir, lek wis dikei fakir baru ngerasa butuh. Lek wis ngerasa butuh wadho harot lan pertelo laka maring siro apa sifatuka sifati siro adzatiya tukang bongso zat bakda angkanat yang dalam sakwisi oleh ono apa sifatuka zatiya mugototan iku kang den tutupi angka saking siro bisihati kelawan kesehatan waljad waljidatilan kesugian. Jadi kula kali panjenengan lek pun dikei peringatan loro, Dikai fakir nang Gusti Allah biasai lo biasai moro ketok butuh ni nyebut moro Allah Allah Allah pirang tahun tak tahu nyebut ni ku pirang tahun ya mek sembahyang tok ngerasa nolak barang ni kita kau saking Gusti Allah ni ku mboten ngerasa akan punan baru setelah dikai cuba blek eling Allah iki jenenge cuba iki saking ngasane Gusti Allah mboten. Akeh-akeh sing nutupi niku kesehatan. Akeh-akeh sing nutupi niku kekayaan. Pokoke kenikmatan niku biasae nutupi nang kesadaran kula kali panjenengan. Lek sengsara akeh-akeh mengingatkan kepada kita bahwa kita ini selalu butuh bantuan saking Gusti Allah. Jadi gampangane nggih nuwun sewu. Lek ana coba teko panjenengan ojo susah. Karena ini sebetulnya adalah peringatan saking ngarsane Gusti Allah. Tapi le ono kenikmatan kula kali panjenengan harap berhati-hati. Karena setelah terjadinya kenikmatan itu biasanya akan terjadi sebuah pelanggaran karena kelalaian kita. Sakbatane kula kali panjenengan suki biasanya mari suki ku ono lali pun nang Gusti Allah. Soale lek suki niku saged ngeten. Ngeten saged ini saged semua keinginannya akan terpenuhi. Niku lek tiang sugih, lek tiang waras nggih ngoten. Pin mlaku ngriku saged, mlaku ngriku saged. Mlaku ngriku saged, barang wis lara mboten saged. Kita akan terhalang oleh sakit kita. Karena kita sudah terhalang oleh sakit kita, maka biasanya kula kali panjenengan lali. Sifat lali memang ilang. Kita akan menjadi sadar. Bangun dari kelalaian kita. Akhirnya kita menjadi orang yang sadar bahwa semua ini adalah Allah yang kaya lan kula so panjenengan adalah yang sangat butuhnya pada bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Fatakumu hina idzin, fatakumu mongko jumenengi sira hina idzin ing dalem nalikane iki itororta biakil umbudiyati kelawan hakki dadi kawula. Lek pun awak niki dikei perhatian nang Gusti Allah, perhatian loro, perhatian fakir, niku ake-ake lho, ake-ake. Kula kali panjenengan moro iling. Lek wis iling niku ngeten munine. Iya sih. Sabene aku sugi saiki malah ndak duwe. Ki apa rek? Biyen kanca-kancaku nang aku gati kabeh. Saiki ternyata kancaku ndak ono sing nyapa nang aku. Yen kancaku lek kawetu aku uluk salam. Saiki ndanok sing uluk salam. Yen kancaku lek kawetu aku ngangkat tangan hormat, tapi saiki seto jabatanku wis entek kancaku ndak ngreken nang aku. Turunnya jabatan panjenengan niku. Niki. Itu adalah merupakan sebuah peringatan. Dadi akan kula kali panjenengan iling. Iling nggih ngrasa lek awak niki pancene wis ana apa-apane. Berarti awak niki dihormati wong krono niki nih. Dihormati orang karena ininya. Karena pangkatnya. Karena kekuatannya. Wong-wong kuat niku lesik kuat. Diweteni nang wong. Kuatir wong digepuk. Kuatir wong dibacok. Bareng wis tuwek. Sapa sing katene wedi? Wong sampean wis dak duwe tenaga. Jadi kita niki bisa menjadi orang yang menguasai orang lain. Selagi kita punya sesuatu yang kita andalkan yaitu kesehatan. Dan ingat, kesehatan ini kebanyakan akan menghalang-halangi kesadaran kita. Cece kali kepikiran, pikir, loro, niki akeno akan ngiling noi nang awak kulo kali panjenengan. Ketimbang lale akan. Jadi lek jangan nangan koyok-koyok lo, enakan tekane, ketekan balak ketimbang ketekan nikmat. Soale lek ketekan balak nik dunyo, ake-ake apik marini. Tapi lek ketekan nikmat, lek tiangnya mboten kuat, ake-ake bisa menjadi lacut hanya karena kenikmatan itu. Bisa menjadi jadi orang yang bersalah datang ngarsane Gusti Allah karena kenikmatan yang disalahgunakan. Timandar muga kula kali panjenengan sedaya umpomo nang Allah dipun paringi coba. Semoga hati kita dijadikan hati yang punya anggapan bahwa coba niku adalah merupakan sebuah peringatan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Andai kata diberi kenikmatan, semoga kenikmatan ini bisa kita terima dan kita jalankan, kita nikmati dengan berhati-hati. kita lakoni kelawan sing sangat ngati-ngati. Kersane mboten tumiba dhateng maksiat mergo kenikmatan kala wau. Lale oleh musibah mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang mampu memberi pandangan bahwasanya musibah ini sebetulnya adalah sebuah peringatan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum wa tadfa'u wa tad'ulan donga sireng Allah Subhanahu wa suci Allah birab idzalika kelawan ngilangaken mengkono-mengkono itiror kelawan ngilangaken mengkono-mengkono itiror angka saking siro lek wis eling awake kena coba saking ngarsane Gusti Allah biasane donga nang Gusti Allah Gusti kula rezeki niki kok mboten koyok singin. Nek singin kula sewengi niku iso le dhuwit 100.000, 200.000, iso 300. Sakniki kok mboten. Ya Allah, balik akan malir Gusti rezeki kula yang telah amburadul. Kembalikan ya Allah semua rezeki yang telah panjenengan berikan kepada kami. Ku maling jaluk nang Gusti Allah. Nikmat-nikmat sing ilang, baik nikmat kekayaan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan itu krono wis ilang biasa dijaluk malih. Kok tunggale wong loro niku sing ditakokno niku sing dibutuhno napa wong loro waras duduk duwe ngono tiyang loro tumor ndek ndas e kuat de sampean takoni sampean kepengin opo Pak dek mesti jawab aku ndak kepengin opo-opo aku mek kepengin penyakitku waras wong mari dagang bangkrut utange akeh apa sing dikepengin sampean takokno paling jawab e ya Allah aku kepengin kekayaanku kembali lagi seperti dulu dadi kira-kira aku iso nyauri utangku sing wis akeh iki. Penjaluin nang Gusti Allah dia mau meminta, dia mau berdoa datang Allah Subhanahu wa taala setelah dia menerima teguran sing berupa itiror butuh nang Gusti Allah. Berupa kemelaratan, berupa kesakitan dan lain sebagainya. Mila kula kali panjenengan mandar mugi dados tiyang ingkang saged menerima cobaan dan bisa mengatur kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sami ten ingkang saged dalem aturake, hadanallahu ayyakum wa afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.